atas pertanyaan yang diajukan. Tadi Bapak kita, Bapak siapa? Hasan Khalid. Bapak Hasan Khalid, ayah kita, menyampaikan sebuah permasalahan dan prinsip penting, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci dan detail. Sementara kebetulan Pak Ustadznya kurang suka difoto. Iya, minta maaf. Juga disampaikan tadi oleh beliau hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sementara kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak pernah berjumpa sahabat, sampai sahabat shighar yang paling muda sekalipun. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui tata cara salat Rasulullah secara rinci? Jawabannya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan adzikra, yakni Al-Qur'an, dan kami, kata Allah, yang menjamin penjagaan Al-Qur'an. Yang dijaga oleh Allah bukan hanya lafaz-lafaz Al-Qur'an. Tidak ada satupun manusia yang mampu merubah rafat Al-Quran, mengurangi atau menambah satu huruf. Tetapi yang dijaga juga oleh Allah adalah makna, kandungan, hukum-hukumnya dan rincian-rincian hukumnya. Termasuk penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain tata cara sholat. Oleh karena itu, dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini para ulama, imam kita Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Mereka menulis karya-karya dalam bidang hadis dan fikih. Salah satu bab yang diletakkan adalah bab tentang tata cara sholat. Tentu untuk bisa mengetahuinya secara rinci dari awal takbiratul ihram sampai salam itu butuh waktu yang cukup panjang. Semoga nanti di suatu waktu Allah beri kesempatan kita mengkaji bersama. Mungkin ada nanti seorang ustaz selain saya yang bisa menyampaikan tentang tata cara sholat secara rinci. Misalkan dibacakan kitab Sahihil Bukhari, Kitabus Shalah, kitab tentang sholat khusus dari kitab Sahih Bukhari. Kalau itu dikaji setiap pekan sekali, mungkin baru selesai setahun. Kitab Sahih Bukhari, kitab sholat saja. Oleh karena itu, alhamdulillah kitab-kitab ulama masih ada. Bagaimana caranya sekarang kita membangkitkan terkhusus kaum muda untuk mau belajar kitab-kitab ulama? Ini yang mahal nilainya. Anak-anak muda harus belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar tafsir dan seterusnya. Sehingga mungkin jawaban saya Pak Hasan Khalid, insyaallah semoga Allah berikan kesempatan ada kajian tentang sifat sholat Nabi di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Istiqamah. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin ada lainnya. Pertanyaan yang disampaikan dan saya bisa pahami terkait tentang sholat sunat ketika khatib sedang berkhutbah Jumat. Sementara kita semua tahu bahwa kalau khatib sedang berkhutbah, wajib atas seluruh hadirin untuk mendengarkannya. Sekarang permasalahannya, ada seorang muslim masuk ke masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Apakah dia sholat tahiyatul masjid ataukah langsung duduk mendengarkan khutbah? Ini termasuk salah satu permasalahan yang dibahas secara panjang oleh ulama fikih. Yang ada dua pendapat, dua-duanya dari ulama-ulama kita. Salah satu ulama mengatakan bahwa kalau khatib sedang khutbah, maka dia duduk langsung untuk mendengarkan khutbah. Sebagian ulama, juga ulama-ulama besar ahli sunnah sejak dahulu, mengatakan Rasulullah berkata dalam hadis, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Lalu bagaimana menggabungkan dua permasalahan, antara kewajiban mendengarkan khatib ataukah sholat? Ini dua permasalahan yang sangat panjang pembahasannya. Kalau saya yang meyakini, yang saya yakini, wallahu alam, mungkin ada saudara saya yang berbeda pendapat, adalah kita tetap melakukan sholat dua rakaat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk. Itu pendapat yang kebetulan lebih saya yakini. Tapi mungkin ada saudara kita yang berpendapat dengan pendapat pertama, itu juga kuat dalilnya. Itu juga kuat dalilnya, silahkan dipilih mana yang lebih baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terkhusus bulan Syaban disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yasumu mithla saumihi fi Syaban, kana yasumu Syaban kullahu illa qalila. Rasulullah itu dahulu tidak pernah berpuasa seperti berpuasa beliau di bulan Syaban. Rasulullah itu berpuasa di bulan Syaban mayoritas hari-hari bulan Syaban. Selain bulan Syaban, puasanya Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 ya, Hijriah. Tapi di bulan Syaban hampir setiap hari berpuasa. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Rajab berbeda dengan bulan Syaban. Tidak ada tuntunan secara khusus puasa di bulan Rajab. Tetapi kalau bulan Syaban memang demikian dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membantu kita semua untuk bisa mengamalkannya. Nah, memang benar sujud adalah salah satu waktu yang doa seorang hamba sangat mudah untuk dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrab ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih 'inda sujud, fa aktsiru fihi ad-du'a." Waktu yang terdekat seorang hamba dengan Allah adalah di saat sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Pertanyaannya penting, bukankah di waktu sujud sudah ada doa dan zikir yang sudah diletakkan? Kenapa kita menambah doa-doa lain? Ini permasalahannya. Jawabannya adalah karena memang Rasulullah mengizinkan untuk kita berdoa, memperbanyak, kata Rasulullah, fa'aktsiru. Perbanyaklah doa di waktu sujud. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang mengkhususkan hanya sujud terakhir saja. Boleh di waktu sujud kapan saja, baik sholat wajib maupun di waktu sholat sunnah. Tetapi lebih baiknya kalau kita ingin memperpanjang sujud dengan doa, bukan ketika sholat berjamaah, karena mungkin ada jamaah yang sakit, ada yang lemah, ya. Tetapi ketika tahajud, di waktu tahajud di malam hari, Rasulullah memperpanjang sujudnya dan memperbanyak doa. Apa doa yang boleh dibaca? Boleh doa yang terbimbing di dalam sunnah Rasul. Yang penting jangan ayat Al-Quran. Misalkan tidak dibolehkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ketika sujud. Karena dilarang di dalam sunnah seorang membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Begitu juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini kan ayat Al-Quran. Maka diusahakan untuk tidak dibaca di waktu sujud. Lalu bagaimana doanya? Banyak doa di dalam sunnah Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Dan masih lagi doa-doa yang lainnya boleh dibaca ketika sujud. Jadi begitu jawabannya. Ucapan amin ketika sholat disunnahkan kepada makmum dan juga kepada imam. Karena Rasulullah SAW mengatakan untuk para makmum, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin." Ketika imam telah mengucapkan waladdallin, maka kalian ucapkan amin, perintah dari Nabi. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib makmum mengucapkan amin. Bagaimana hukum orang yang tidak mengucapkan amin ketika sholat? Dia meninggalkan salah satu perintah Nabi, tapi sholatnya masih diharapkan sah saja, namun nilainya berkurang. Nilai sholatnya berkurang, maka sebaiknya kita mengucapkan amin. Apalagi kita tahu hadis yang kedua, "Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam wa fi riwayah in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika imam sudah mengucapkan waladdallin, ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya pas bersamaan dengan aminnya imam, berarti imam juga mengucapkan amin. Maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Atau ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Berarti malaikat juga mengucapkan amin. Juga masalah amin di waktu sholat ini, Rasulullah mengatakan hadis yang ketiga, ma hasadatkumul yahud hasaduhum ala ta'min. Sungguh seorang-orang Yahudi tidaklah dengki kepada kalian, iri terhadap kalian wahai kaum mukminin, seperti irinya mereka ketika mendengarkan kalian mengucapkan amin. Begitu. Jadi memang mengucapkan amin di waktu sholat itu amalan yang mulia. Di samping itu perintah Nabi, kedua kesempatan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan yang ketiga, Yahudi iri dan dengki terhadap ucapan amin kita. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya sudah berlalu 15 menit. Oh, monggo silakan. Ya. Oh ya. Dapat amin itu gini. Ya, sudah. Di sini ada yang waladzalin amin. Ada yang waladzalin amin. Ada yang waladzalin. Lafaz amin. Amin. Yang pas itu yang berikutnya. Nah, yang pasnya itu. Lafaz amin yang lebih tepat insyaallah adalah pertengahan. Dia tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Tidak amin, tapi tidak pula amin. Ini melebihi mad dalam qiraah itu. Batasan mad itu ada mad terpanjang itu 6 ya. Nah, sehingga cukup dengan mengucapkan maksimal amin sudah cukup, dengan suara yang tidak terlalu menjerit, tidak pula terlalu kecil. Nah, silakan Bapak. Sampai. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan penting dan panjang jawabannya. Tanda-tanda doa itu diterima dan bagaimana tanda-tanda ditolak. Masya Allah. Yang jelas, yang perlu saya ingatkan yang pertama, bahwa yang disunnahkan doa itu ada beberapa waktu. Pertama, di sepertiga malam yang terakhir ketika kita sholat qiyamul lail tahajud, kemudian antara azan dan iqamah, ya, dalam hadis yang disebutkan dalam bulughul maram, ya, bahwa Allah tidak menolak doa yang diucapkan antara azan dan iqamah. Sehingga kalau antara azan dan iqamah sebaiknya dimanfaatkan untuk berdoa, masing-masing berdoa kepentingan masing-masing. Kemudian yang ketiga di saat sujud yang tadi disebutkan. Kemudian yang keempat, di saat kita safar, musafir, ya, dari Ternate pergi misalkan ke Jakarta, ke Surabaya, ya, sempatkan di waktu safar kita berdoa untuk ayah dan ibu kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Kemudian juga di antara waktu yang mustajab ketika hujan turun, hujan deras, kita sempatkan berwudu, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa waktu yang mustajab. Pertanyaan berikutnya mungkin nanti bisa dijawab pertanyaan beliau, apakah dibimbingkan, dituntunkan sholat atau doa selesai sholat? Ini sebuah pertanyaan penting, karena saya beberapa kali ditanya terjadi Manado kemarin. Bimbingan Rasulullah seusai sholat itu adalah berzikir. Bimbingan Rasulullah seusai sholat, berzikir. Boleh berdoa, silahkan, ya. Ini maaf jika saya terpaksa menyampaikan. Boleh masing-masing berdoa selesai sholat, boleh. Tetapi yang sering dituntunkan oleh Rasulullah dalam kesehariannya seusai sholat itu adalah berzikir. Nah, sementara doa tidak dibimbingkan setiap waktu oleh Nabi seusai sholat. Kemudian masalah sholat, doa berjamaah, ya, doa jama'i yang dipimpin oleh salah seorang, kadang-kadang imam atau seorang makmum. Nah, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali juga tidak membimbingkan kepada kita yang seperti itu. Padahal beliau-beliau ini, Nabi Muhammad adalah orang yang doanya mustajab. Doa para sahabat mungkin berharap Nabi berdoa, kemudian para sahabat mengaminkan. Tetapi karena Rasulullah tidak mencontohkan, maka sahabat diam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini mungkin yang penting untuk saya ingatkan. Dan juga di dalam beberapa karya-karya fikih para ulama memang tidak disebutkan adanya doa bersama seusai sholat. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana tanda-tanda sebuah doa diterima? Nah, dan atau juga ditolak. Tanda-tanda sebuah doa itu diterima akan nampak kepada orang tersebut amalan solehnya bertambah. Amalan soleh dia bertambah. Nah, kemudian bisa dirasakan pula, misalkan kalau dia berdoa meminta kesembuhan, berdoa meminta anak keturunan, kemudian Allah berikan. Nampak bahwa doanya dikabulkan. Tetapi yang terpenting dibalik ini semua adalah apa itu sebab-sebab yang menjadikan doa kita tertolak. Banyak diantaranya adalah kalau kita tidak berhati-hati, tidak menjaga makanan dan penghasilan yang kita jadikan sebagai penghasilan yang kita makan. Suatu hari kata Rasulullah SAW, ada seorang sedang dalam perjalanan panjang, safar. Nampak bajunya sudah lusuh, berdebu wajah dan kepalanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah di tengah perjalanannya di padang pasir itu, mengangkat tangan. Kemudian memanggil, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Allah, aku perlu ini, aku butuh ini, Ya Allah, aku minta ini, minta itu, Ya Allah. Fa'anna yustajabu lahu. Wa akluhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa dia, sementara makanan yang dia makan setiap hari adalah dari hasil yang haram. Mungkin menipu, mungkin tidak jujur, mungkin ada hak orang lain yang belum dipenuhi. Ini salah satu sebab doa itu tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita doa yang diterima di sisinya. Amin. Allahumma amin. Karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan semuanya, saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan semoga Allah perbaiki apa yang salah dari saya. Kurang lebihnya Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.